kadung kenal karo bapak itu. Wes kepatut nyaman ros liramu. Wes, gak seru, gak seru. Sapa iki? Ayo. Ayo. Ngene-ngene ora enak esek-eseke. Mas esek-esek njaluk esek-esek. Ini iki wok-wok biasa nih. Ya wis berarti woke biasa. Iya, Jal. Coba kasih esek-esek woknya. Yo. Kasih opo kowe ra.